بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah. Dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wal mabitu bi Mina wa tawaful wada'. اختلف في مبيت ليالي منى فكيل بوجوبه وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وقيل إنه مستحب هو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة. عليكم السلام بجاكم. قال والمبيت بمنى دان yang sunnah haji yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya sunnah haji yang ke 6 Sunnah haji yang ke-5 kayaknya. Wal mabitu bi Mina, dan yang juga merupakan sunnah haji adalah mabit di Mina. Wa tawaful wada'i, dan juga sunnah haji tawaf wada'. Ukhtulifa fi mabiti layali. Jadi yang dimaksud mabit di Mina itu ya 2 malam. Jadi kan sunnahnya mabit di Mina atau bermalam di Mina, nginap di Mina itu malam tanggal 9. Yang kedua itu malam hari-hari tasyrik. Jadi malam di Mina itu sebelum nanti kita berangkat ke Arafah besoknya, malam yang kedua yaitu malam di mana kita di hari tasyrik 11, 12, 13 yang mana kita paginya itu melontar jamarat. Gitu. Jadi mabit di Mina itu terjadi 2 kali. Nah, ukhtulifa fi mabiti layali Mina. Kalau mabit di Mina malam Arafah sunnah, semua sepakat itu bukan kewajiban. Tapi ukhtulifa, diperdebatkan fi mabiti layali Mina. Tapi diperdebatkan mabit atau bermalam di malam-malam Mina maksudnya adalah hari tasyrik. Malah layali, layali itu kan jama. Faqila biwujubihi, dikatakan sebagian ulama, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, dikatakan juga bahwa malam-malam di Mina yaitu hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti bayar dam tuh, kalau enggaknya. Ya, jadi haji itu kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah, kan gitu. Rukun enggak boleh enggak ada, kalau enggak ada jadi enggak sah hajinya. Wajib haji mungkin enggak ada tapi diganti dengan dam. Kalau sunnah haji boleh enggak ada gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Ustaz Zulkifli Afif. Wasahahahu Nawawi dan disahihkan oleh Imam Nawawi. Jadi pendapat yang namanya malam di Mina, mabit di Mina itu wajib, itu disahihkan oleh Imam Nawawi fi Ziyadatul Rawdati dalam kitabnya Rawdatul Talibin, di Ziyadatul Rawdah. Jadi Rawdatul Talibin dengan Ziyadatul Rawdah ya dia-dia juga. Rawdatul Talibin itu ringkesannya Imam Nawawi terhadap kitabnya Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan Ziyadatul Rawdah tambahan dari perkataannya Imam An-Nawawi. Gitu. Waalaikumsalam Pak Andi, Pak Andi, Pak Andi Ainuddin. Di Papua. Kenapa kemudian dikatakan, jadi Imam Nawawi mengatakan wajib tuh nginep di Mina malam hari tasyrik itu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Li'annahu alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata biha, sebab itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minab di Mina, khudhu anni manasikakum, khudhu anni ambillah. Nah, ini koneksinya enggak stabil lagi. Padahal enggak ada masalah sebenarnya nih internet. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi Muhammad, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi nusuk atau ritual haji kalian ambil dari saya. Dan Nabi Muhammad melakukan malam-malam tasyrik itu di Mina. Nginapnya di malam tasyrik itu di Mina. Gitu. Makanya kemudian malam-malam tasyrik itu diwajibkan nginapnya di Mina. Waqila innahu mustahab, tapi juga dikatakan yang namanya mabit di Mina, hari-hari tasyrik, itu hukumnya mustahabun, hukumnya sunnah. Wa huwa alladhi dzakarahu syekh, dan inilah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Wa sahahahu Ar-Rafi'i, dan disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Tapi bagus enggak Fib koneksinya? Bagus ya. Oke, enggak ada masalah. Bagus ya. Di sini tuh tulisannya koneksi enggak stabil gitu. Wa hadza mana tadi? Wa sahahahu Ar-Rafi'i, disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i begitu. Wa bihi qata'a ba'dhum, dan di kota, maksudnya di kota itu sebagian ulama mengatakan maktu'un bihi, tidak ada perdebatan tentang kesunahan mabit di Mina malam-malam hari tasyrik. Ah, ahlan Pak Usnan. Kal mabiti di Mina, sebagaimana juga tidak ada perdebatan tentang kesunahan mabit bermalam di Mina Lailatul Arafah, yaitu malam tanggal 9. Jadi mabit di Mina dua kali itu. Pertama malam tanggal 9, yang kedua malam hari-hari tasyrik, malam 11, 12, 13. Summa fil qadri alladhi yahsulu bihi al-mabit. Kemudian kadar atau standar alladhi yahsul, yang dikatakan sah dia bermalam di Mina, khilafun, itu terjadi perdebatan. Artinya kalau yang bilang sunnah sih enggak ada masalah. Dia cuman apa istilahnya, cuman nongol doang di Mina udah beres kan gitu. Artinya kemudian dia balik ke hotel, hotelnya depan Masjidil Haram. Nanti pagi dia berangkat ke Mina, besok dia malam pulang lagi, begitu enggak ada masalah. Ini kalau yang bilang wajib nih, Imam Nawawi mengatakan yang wajib nih. Kemudian yang dikatakan sah standar atau rentan waktu bermalamnya dikatakan satu, kayak gimana? Khilafun, ada perdebatan. Ar-rajihu, pendapat yang rajih, mu'zumul layl, yaitu sebagian besar malam, setengah malam lebih, sebagian besar, sebagian besar malam. Fa'ala masahahu Nawawi, maka menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi bahwasanya mabit di Mina itu wajib hukumnya. Lau tarokal mabita, kalau seandainya ada orang yang lau tarokal mabita, kalau seandainya dia meninggalkan mabit di Mina, Lautarokal mabita layali mina, kalau seandainya dia meninggalkan nginap bermalam di malam-malam mina, di malam hari tasyrik, lazimahu damun, maka dia wajib bayar dam ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wakila, putus-putus lagi, mudah-mudahan enggak terlalu lama putusnya. Lazimahu damun ala sahih, bahwa dia wajib bayar dam menurut pendapat yang sahih. Waqila, dan dikatakan juga yajibu likulli lailatin damun. Jadi yang bilang wajib ini kan Imam Nawawi beserta tentu pendukungnya yang lain. Mabit di Mina hukumnya wajib. Kalau enggak mabit berarti bayar dam gitu. Nah, sekarang mabit di Mina itu 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13. Kemudian kalau kemudian enggak mabitnya itu 2 malam, apakah bayar damnya 2 kali atau cukup sekali saja? Kila dikatakan yajib likulli lailatin damun. Wajib bayar dam likulli lailah, untuk setiap malam. 3 malam atau mungkin 2 malam lah yang wajib, 11 12. Kan malam 13 sudah enggak wajib karena lontar jamarotnya juga udah bukan keharusan, udah bukan kewajiban gitu ya. Jadi malam pertama, malam 11 enggak nginap, malam 12 juga enggak nginap, maka bayar damnya 2 kali. 2 dinar tuh kan, satu kambing di sana 1 dinar. Ya kan? 1 dinar tuh kan 3 juta sekian. Kambing juga sama, kambing yang paling kecil cukup untuk bayar damnya segitu. Wa in taraka lailatan, nah tapi kalau kemudian dia meninggalkan cuma satu malam doang gitu. Dari 3 malam dia cuma ninggalin satu malam doang. Wa in taraka lailatan, tapi kalau dia hanya meninggalkan satu malam, fa aqwalun, maka ada banyak pendapat. Azharuha aqwalun, berarti Imam Syafi'i ini yang ngomong. Ada pendapat Imam, banyak pendapat Imam Syafi'i. Azharuha, tapi yang kuat di antara aqwal, azharuha apa aqwaha? Tapi teksnya aqwaha apa azharuha? Kalau di sini azharuha, di beberapa teks lain itu aqwaha, yang paling kuat. Sama sih artinya, azhar dengan aqwa itu maksudnya sama gitu. Tapi kalau untuk aqwal itu sudah terjadi apa semacam kesepakatan, Imam Syafi'i itu nyebutnya azhar. Kalau qaulnya Imam Syafi'i, ulamanya nyebutnya azhar, bukan aqwa. Azhar. Azharuha. Azharuha, yang kuat di antara aqwal tersebut, yujbaru bimuddin. Itu cukup di apa namanya? Yujbar, apa namanya, ditambal dengan bayar sedekah satu mut. Satu mut itu 0,68 liter. Kalau kita buletin jadi satu liter makanan pokok. Mungkin di sana ukurannya gandum, ya bayar pakai gandum. Tapi kan kalau kita bayar pakai beras. Tapi kan nggak beras, karena apa namanya, larangan yang terjadi itu di Mina gitu. Dan kita bayar dam sesuai dengan pelanggaran yang terjadi di situ. Makanya bayar damnya pakai apa namanya mut. Jadi kalau 3 malam itu ditinggalin, bayar mut, bayar dam. Semua sepakat tuh. Damnya berapa? Ada yang bilang cukup 1 kali dam begitu, ada yang bilang 3 malamnya atau 2 malamnya bayar dam. Tapi kalau dia cuma ninggalin 1 malam aja, apa wajib bayar dam juga? Enggak. Kata Imam Syafi'i, yang paling kuat dari qaulnya Imam Syafi'i itu yujbaru bimuddin, cukup diganti dengan sedekah. Sedekah satu mut makanan pokok. Wakila, dan juga dikatakan bidirhamin. Bidirham itu dengan bayar satu dirham. Satu dirham itu murah sekarang ya. Satu dirham itu kira-kira nyampe gak 500 ribu? Kayaknya gak nyampe. Nah, satu dirham itu kan, satu dirham itu kan 10 dinar. Satu dinar itu 10 dirham. Kalau 1 dinar 3 juta berarti 1 dirham 300 ribu gitu. Ya 1 dirham. Waqila bisulusi damin, dikatakan juga 1/3 dam. Nah, ini pendapat yang istilahnya maqis alaihi, pendapat yang sesuai dengan kias. Kenapa sesuai dengan kias? Kias itu kan hukum asli. Hukum aslinya mabit di Mina itu 3 malam. Orang yang ninggalin mabit sepanjang 3 malam itu begitu, atau sepanjang 2 malam, bayarnya dam satu kambing. Kalau dia cuma ninggalin satu aja, berarti dia bayar 1/3 malam. Nah, berarti satu dam dibagi tiga. Jadi kalau kambing harganya 3 juta, ya dia bayar 1 juta lah. Bisulus idamin 1/3 dari dam. Kenapa 1/3? Ya karena satu dam ini kan untuk 3 malam. Kalau dia cuma ninggalin satu malam, berarti bayar 1/3-nya saja. Tapi apapun itu, kalau kita pakai pendapat jumhur, mabit di Mina itu sunnah gitu. Dan kayaknya banyak ya orang kita ya. Nggak tahu sih, belum pernah juga. Cuman kalau dengar ceritanya, orang kita tuh banyak yang habis ngelontar jumroh balik ke hotel. Itu hotelnya tuh di dekat Masjidil Haram tuh. Tapi itu hukumnya sunnah. Tsumma hadza fi haqqi ghairil ma'zurin. Tapi ini bayar dam ini bagi orang yang enggak punya uzur. Ninggalin malam-malam hari tasyrik, dia tidak punya uzur. Amma man tarakal mabita bi Muzdalifah. Sedangkan orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah wa Mina li uzrin, atau juga mabit di Mina karena sebab uzur. Kemarin mabit di Muzdalifah malam tanggal 10. Malam Idul Adha, malam Lebaran, malam takbiran, nginepnya di Muzdalifah. Habis dari Arafah, nginepnya di Muzdalifah. Di Mina itu nginep tanggal 11, 12, 13. Dan semua ini yang katanya bilang wajib kemudian bayar dam, itu fi haqqi ghairil ma'zurin. Wa amma man tarakal mabita, adapun orang yang meninggalkan mabit bi Muzdalifah wa Mina, di baik di Muzdalifah atau di Mina, li uzrin karena sebab uzur, kaman wasala ila Arafah, seperti orang yang sampai ke Arafah Lailatul Nahri. Kemarin dicontohin itu. Seperti orang yang nyampe Arafahnya Lailatul Nahri, malam takbiran. Dia orang Mekah situ atau orang dekat situ lah. Orang yang rumahnya tuh antara Mekah dan antara Miqat. Jadi dia di tengah-tengah. Kan enggak usah pergi ke Miqat. Atau dia orang Mekah sendiri langsung apa namanya Miqat di dari depan rumahnya, kan begitu. Dari pagi dia enggak ngeh gitu ya. Sore sampai akhirnya ba'da maghrib. Oh iya, udah tanggal 9. Orang kalau kerjaannya nganggur, kagak ngapa-ngapain, kan biasanya lupa hari, lupa tanggal. Ditegor dia sama bininya. Lo gak takbiran. Bahasa orang sono gitu. Lo gak takbiran. Iya, sekarang malam lebaran nih. Wah, daripada gak ngapa-ngapain, dia karof aja dah. Nah, itu. Saya gak tahu ya, orang situ kalau gak punya ini, boleh gak kemudian masuk, apa namanya, ritual haji, aturannya gitu ya, apa semuanya harus pakai ibaratnya tiket itu, kalau kita kan paspor. Dia langsung kemudian ya udah ganti baju, siap-siap, habis maghrib tuh baru sadar. Langsung dia depan rumahnya labbaikallahumma hajjan. Nah, datang dia ke Arafah. Nyampe Arafah udah jam 12 malam. Udah jam 12 malam, udah tengah malam lebih. Kan begitu. Kaman wasala ila Arafat Lailatul Nahri washtaghala bil wuqufi an mabiti Muzdalifah. Washtaghala, akhirnya dia memanfaatkan waktu, mengisi waktunya. Washtaghala itu kan menyibukkan diri. Bil wuqufi, dia sibukkan dirinya, dia isi malam itu bil wuquf, dengan wukuf di Arafah, di Arafah, an mabiti bi Muzdalifah, yang itu membuat dia enggak bisa jadi mabit di Muzdalifah. Kenapa? Karena satu malamnya habis buat wukuf di Arafah. Jadi ya, dia baru berangkat dari rumah habis maghrib kan gitu. Nyampe Arafah udah jam 12, udah jam 1, bahkan jam 2-an gitu. Ya udah dia mabit sampai terbit fajar. Karena sebab wukufnya itu di Arafah, sehingga dia melewatkan mabit di Muzdalifah. Ini uzur nih. Seperti orang uzur saja. Jadi contoh uzur yang pertama, nyampe Arafahnya terlambat sehingga malam itu diisi dengan wukuf yang membuat dia enggak bisa nginep di Muzdalifah. Entah karena dia emang orang yang telat datang atau emang orang jauh kayak orang Indonesia, tapi boyor, tuh boyor, lelet begitu. Datangnya macam-macam lah, karena sebab sakit, enggak ada yang nemenin, macam-macam. Dan itu banyak terjadi ya. Di Arafah tuh sampai subuh banyak yang datangnya telat-telatan. واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة sehingga dia sibukkan dirinya dengan wukuf sehingga enggak nginep di Muzdalifah, fala syai alaihi, maka enggak wajib dia bayar apa-apa, enggak wajib bayar dam. Kalau yang bilang wajib, enggak wajib dia bayar dam. Kenapa? Karena dia uzur. Wa kadza, begitu juga salah satu bentuk uzurnya, lau afadha min Arafat ila Makkah, kalau dia keluar Arafah, lau afadha, afadha itu keluar. Kalau dia keluar min Arafat, dari Arafah ila Makkah, langsung ke Makkah. Jadi enggak singgah di Muzdalifah. Dari Arafah keluar langsung ke Makkah. Keluarnya mungkin udah malam atau bahkan tengah malam, langsung ke Arafah. Wa tawafa lil ifadhati, kemudian dia tawaf untuk ifadhah. Ba'da nisfa, ba'da nisfil laili, setelah tengah malam, fa fatahul mabit. Jadi dia dari Arafah langsung ke Masjidil Haram tawaf ifadhah. Ba'da tengah malam, setelah tengah malam. Ba'da nisfil laili, setelah nisfil ke tengah malam. Fafatahul mabit, sehingga dia meninggalkan mabit, karena kalau dia balik ke Muzdalifah makan waktu lagi, kan lumayan jauh. Dia kalau harus balik ke Muzdalifah itu nyampe-nyampe malah pagi akhirnya. Ya udah dia tawaf aja, tawaf ifadah, sa'i, kemudian pajanya dia ke Mina lontar jamarat, kan gitu. Lontar jumrah, jumrah Aqabah. Setelah itu Mina di situ sampai 3 malam. Itu juga termasuk uzur. Orang yang keluar dari Arafah langsung ke Masjidil Haram, kan gitu. Faqala al-Qaffal, Imam al-Qaffal mengatakan, la syai'a alaihi, tidak ada kewajiban bagi dia apapun, jadi enggak ada kewajiban bayar dam atau apapun, lishtighalihi, karena dia menyibukkan dirinya bitawafi dengan tawaf. Wa minal ma'zurin, wa minal ma'zurin, dan juga diantara orang-orang yang punya uzur. Jadi uzur yang pertama tadi dicontohin, keluar minanya malam tanggal 10-nya sibuk dengan wukuf karena dia telah wukuf. Atau yang kedua, keluar Arafah langsung ke Masjidil Haram gitu. Ya entah karena sebab apa, mungkin karena memang dia enggak ngerti atau khawatir ketinggalan transportasi misalnya, akhirnya langsung ke Masjidil Haram. Wa minal ma'zurin, dan juga yang termasuk orang yang punya uzur, man lahu malun yakhafu daya'uhu aw yakhafu daya'ahu, orang yang punya harta tapi dia khawatir hartanya hilang, lau ishtughila ay lau ishtaghala bil mabit, kalau seandainya dia mengerjakan atau menyibukkan dirinya malam itu dengan bermalam di Muzdalifah. Aw man lahu marid yuhtaju ila ta'ahudihi, yang sangat butuh terhadap penanganan, kan gitu. Marad apa marid? Man lahu marad, atau orang yang punya penyakit, sakit, bukan marid. Yuhtaju ila ta'ahudihi, dan juga termasuk ma'zurin, man lahu malun, dia punya harta, ya khafu dhaya'ahu, dia punya harta takut khawatir hilang. Datang dia ke Arafah maghrib, marid ya, berarti mungkin orang sakit yang butuh penjagaan dirinya nanti. Dia punya harta, dia keluar dari Arafah begitu, kemudian dia ingat, harta gue cantolin tuh di tiang Masjidil Haram. Ketinggalan di Masjidil Haram, dicantolin. Hartanya berharga, mungkin bukan uang tapi surat-surat penting. Ada paspornya, ada visanya, ada macam-macam, ada tiketnya. Dia khawatir nih, kalau terlalu lama ditinggal, khawatir hilang, khawatir macam-macam. Akhirnya dari Arafah, kemudian diburu-buru datang ke Masjidil Haram, ngelihat supaya hartanya itu enggak diapa-apain orang, kan begitu. Aw man lahu marid. Marid atau marad bisa nih. Aw man lahu maridun, atau orang yang bersama dengan orang sakit. Kalau marid ya, marid. Kalau marid berarti orang sakit, yahtaju ila ta'ahudi, yang butuh terhadap penanganan dirinya. Dia mungkin menangani orang sakit, entah dia tenaga kesehatan, entah dia dokter, entah dia apapun lah itu yang bertugas menangani orang sakit. Dia ditelepon, dok, pasiennya misalnya keluar dari Arafah begitu, Gak sempat mampir di Muzdalifah, udah ditelepon, dok ini ada pasien nungguin di mana, di Mina, nungguin di mana, di Masjidil Haram, ah, butuh penjagaan dirinya. Ini yang jagain dari pagi dari kemarin, cuman dia izin-izin ya, saya mau wukuf dulu sebentar. Kan timbang wukuf kan dari mulai zuhur sampai maghrib, saya wukuf sebentar. Setelah wukuf maghrib selesai, dia balik lagi tuh ke orang sakit yang dia jagain. Atau kalau marot bisa juga nggak? Kalau marot ya enggak ya, kalau sakit dia nggak bakal wukuf. Ya berarti benar nih, man lahu marid, orang yang punya pasien, punya orang sakit, yang mana dia butuh ila ta'ahudi kepada penanganan dirinya. Au li talabi dhalatin, atau dia untuk mencari barang hilang, au abikin, atau budak yang kabur. Wukuf udah selesai, dia baru ingat, gue punya budak kabur, gue mau kejar dulu. Yang penting rukun hajinya kan udah beres. Dia punya barang hilang, dia mau cari setelah wukuf. Ah, itu juga gak ada. Itu termasuk daripada uzur yang membuat orang boleh meninggalkan mabit. Kalau pakai pendapat mabit di Muzdalifah sunnah ya gak ada masalah. Tapi kalau pakai pendapat mabit di Muzdalifah wajib, mereka-mereka ini adalah orang yang tidak wajib bayar dam karena sebab uzur. Fasahihu, maka pendapat yang sahih fiha ula'i terhadap orang-orang yang tadi, wa nahwihim, atau sejenis mereka yang tadi itu, annahu la syai'a alaihim, bahwasanya tidak ada kewajiban apapun atas mereka, bitarkil mabit, karena sebab meninggalkan mabit. Walahum ayyanfiru ba'dal ghurub, dan mereka itu boleh yanfiru meninggalkan, amin, maksudnya meninggalkan Arafah ba'dal ghurub, setelah meninggalkannya, maksudnya meninggalkan Muzdalifah ya, meninggalkan Muzdalifah setelah maghrib, jadi tanpa harus nginap, habis maghrib dia udah langsung boleh pergi. Wallahu a'lam. Qala, kemudian kita lanjutkan. Qala, kemudian kata-kataan Syekh Abi Syuja, bentar lagi. Wa yatajarrabu 'indal ihram, dan juga sunnah yang ketujuh berarti ini, yatajarrab itu maksudnya melepaskan baju 'indal ihrami, ketika ihram. Jadi ketika ihram enggak pakai baju, bukan berarti telanjang. Maksudnya baju-baju yang dipakai itu dilepaskan, diganti dengan kain ihram. Wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Kemudian setelah dia melepas itu baju, dia pakai izaron, kain, waridaan, rida, selendang, abyadha ini. Jadi dua itu, betul ya? Dua ini, dua helai. Satu jadi izar, jadi bagian nutup dari pusar ke lutut bawah. Satu lagi rida, rida itu bagian atas. Gitu. Izaron, waridaan, abyadha ini. Apa rida itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Atasan, gitu. Jadi kalau secara bahasa yang biasa dipakai, rida itu selendang, gitu. Rida itu selendang. Kayak siapa? Perempuan India tuh, Viv, habis pakai baju, namanya kan baju sari ya. Kemudian dia pakai perempuan. Ah, itu namanya rida itu. Kalau di kita ya selendang kan, gitu. Memang kalau kita selendang tuh kecil, tapi yang dimaksud rida tuh gede. Yang dimaksud rida itu gede, gitu. Yul yalbasu izaran wa ridaan abyadaini, yang warnanya putih. Idza arada rajulul ihrama, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau seseorang mau ihram, naza'al makhiyath, dia lepas baju yang ada jahitannya. Wa hal naz'u dzalika adabun kama dzakarahu syaikhu aw wajibun, apakah melepas baju, artinya apa istilahnya, baju yang ada jahitannya itu kita lepas, adabun itu bagian daripada adab haji, ay sunnah haji, kama dzakaru syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, wajib, atau itu hukumnya wajib. Artinya enggak boleh pakai baju ketika ihram itu, apakah kewajiban atau memang itu sunnah aja, gitu. Nah, itu jadi perdebatan. Alladzi jazama bihi Rafi'i, yang dikuatkan, yang dipatenkan oleh Imam Ar-Rafi fi akhiri kalamihi, di ujung perkataannya dalam masalah ini, annahu yajibu tajarrubu, wajib itu melepaskan pakaian, anil makhiti, yang berjahit, pakaian yang ada jahitannya. Qala, kemudian beliau mengatakan li alla yasira rabisan lil makh. Ini perkataannya nih. Perkataan Imam Ar-Rafi'i di ujung masalah ihram. Li alla yasira rabisan lil makhiti fi hal ihramihi. Sebaiknya li alla. Li alla itu kan bukan kalimat wajib ya. Li alla itu iya salah satu dalalatnya kewajiban. Tapi lebih dekatnya sebagai kesunahan li alla. Li'anla yasira labisan, agar tidak memakai siapa orang yang ihram lil mahiti, baju-baju pakaian yang ada jahitannya fi hali ihramihi, ketika dia ihram. Wabihi jazaman Nawawi, dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzab, dalam kitab syarah muhadzab, bahwa ini hukumnya wajib. Sebenarnya memang wajib ya. Kalaupun dikatakan sunnah, jadi agak kurang masuk akal, karena nanti ada larangan ihram. Larangan ihram itu hukumnya, larangan ihram itu salah satu, dia kan memakai pakaian yang ada jahitannya. Gitu. Ya kan? Kalau dilarang kan berarti emang wajib kan begitu. Wajib nggak pakai. Karena dilarang kan begitu. Tapi Syekh Abi Syuja justru melihatnya sebuah kesunahan. Bukan kewajiban. Gitu. Naam, kalam al-muharrar, perkataan Imam Ar-Rafi'i dalam kitab al-muharrar, wal minhad imamnya dalam kitab minhajul talibin, yaqtadi istihbabah, gitu. Yaqtadi istihbabahu, mengandung atau memberi konklusi bahwa hukumnya itu sunnah. Artinya sebelum ihram kita udah enggak usah pakai aja. Maksudnya gini, beda. Kan ritual orang dikatakan ihram itu kan setelah ngomong labbaik allahumma hajjan wa umratan, itu ihram. Habis itu baru tuh berlaku hukum-hukum ihram. Ini kan belum ihram nih, orang belum ihram. Orang kalau belum ihram, apa kemudian wajib lepas baju? Siapa yang membuat dia wajib lepas baju? Kan nggak ada. Ketika ihram ya iya, maksudnya jangan pakai, tapi sebelum ihram. Ya maksudnya kan kalau nanti udah ihram baru lepas baju itu kan beres, tapi kalau sebelum ngomong ihram, siapa yang mewajibkan mereka ganti baju itu kan gak ada. Artinya tidak ada yang membuat mereka wajib ganti. Kenapa? Karena dia tidak sedang dalam ibadah apa-apa. Paham gak? Yang jadi perdebatan antara yang bilang sunnah sama wajib. Yang bilang sunnah bilang gini, siapa yang membuat mereka wajib lepas baju? Mereka gak dalam ibadah apa-apa kok. Mereka lagi gak ngapa-ngapain. Ibadah juga belum. Tapi kan mereka ihram. Udah belum ihramnya? Belum. Karena ihram itu kan ketika ngomong labbaik allahumma hajjan. Ketika orang udah ngomong labbaik allahumma hajjan, lepas tuh baju. Itu boleh, karena dia udah masuk dalam ritual ihram. Ini orang belum ritual ihram. Belum ritual ngomong labbaik, kok udah diwajibin gitu maksudnya. Itu maksudnya. Yaqtadi istihbabahu. Wabihi sarrahan Nawawi. Dan inilah yang dieksplisitkan Imam Nawawi. Fi manasikihi, dalam kitab manasik. Manasik, kitab manasik hajinya menawar namanya al-idhah. Al-idhah. Namanya al-idhah fil manasik. Waja'alahu min al-adab, dan Imam Nawawi menjadikan melepas baju itu bagian daripada adab. Qala al-Isnawi, Imam al-Isnawi mengatakan huwa al-muttajah. Dan pendapat ini, pendapat ganti baju atau lepas baju yang berjahit ketika ihram itu, inilah yang muttajah. Yang muttajah itu yang rajih, yang dikuatkan, yang diunggulkan. Li'annahu, disebutin itu. Li'annahu qabla al-ihram yalam yahsul sabab wujubi naz'i. Karena qabla al-ihrami, sebelum dia ihram, lam yahsul. Itu tidak ada sesuatu yang membuat dia sabab wujubi. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sabab wujubi naz'i. Sebab wajibnya melepas baju. Kalau orang sudah ihram, dikatain lepas tuh baju. Nggak boleh pakai baju yang berjahitan. Benar, karena dia udah masuk dalam ritual ihram. Tapi kalau belum ihram, belum ngomong, apa yang membuat dia wajib lepas baju? Kan enggak ada. Orang belum ibadah, ibadahnya mulai labbaik allahumma hamal ihram tuh, baru lepas baju. Tapi kalau sebelum ihram, sebelum ihram kan tidak ada sesuatu yang membuat dia wajib melepas bajunya. Itu maksudnya perbedaan antara ulama yang bilang sunnah dan juga bilang wajib itu. Yang bilang sunnah li'annahu qabla al-ihrami, karena dia sebelum ihram lam yahsul sabab wujubin naz'i, tidak ada sesuatu yang membuat menjadi sebab kewajiban melepas. Walihada, dan karena sebab inilah, la yajib irsalu saydi, tidak wajib irsalu saydi qabla al-ihram. Irsalu saydi qabla al-ihram, yaitu melepaskan hewan buruan qabla al-ihram, sebelum ihram bila khilaf. Kan orang yang ihram kagak boleh berburu. Ustaz, saya sebelum ihram udah dapat hewan buruan gitu. Belum ihram, belum. Apakah wajib saya lepasin gara-gara saya ihram? Ya kagak wajib. Kapan wajib dilepasin? Ntar kalau ente udah labbaik Allahumma hajjan baru lepasin. Karena kewajiban melepas buruan itu ketika ihram, ente belum ihram gitu. Kewajiban lepas baju itu kalau udah masuk dalam ritual ibadah, dia belum masuk ke ritual ibadah begitu. Bila khilaf tanpa perdebatan itu masalah. Jadi benar ya, kalau kita hitung pendapat ini, emang yang benar tuh melepas baju ketika ihram tuh itu adab. Itu sunnah. Tapi melepas baju ketika sudah dalam ihram hukumnya wajib. Nah, itu tuh gitu tuh. Karena ada larangan orang yang lagi ihram kagak boleh pakai baju yang berjahit. Walihadza wa yu'ayyiduhu aidan. Dan ini juga didukung annahu law 'allaqa taraqa 'ala al-wati. Ini juga pendapat ini didukung kalau seandainya ada orang yang ta'liq talak. Allaqat ta'liq, allaqat talaq, dia menggantung talaknya ala al-wati dengan berhubungan badan dengan wati. Fa innal masyhur, pendapat yang masyhur, annahu la yamtani'u alaihi, bahwasanya dia tidak terlarang untuk melakukan wata, untuk melakukan berhubungan badan. Maksudnya paham? Ini masih mendukung pernyataan bahwa melepas baju sebelum ihram itu hukumnya sunnah bukan kewajiban. Apa dukungannya ini? Kalau seandainya ada orang yang ta'liq talak, gantung, menggantung talaknya bil wat'i dengan wata. In wata'tuki todlak tuki. Kalau gua nanti wate, nanti kalau gua berhubungan badan, lu talak gitu. Jadi dia talak digantung, talaknya gantung pakai apa? Pakai wata, pakai berhubungan intim, berhubungan badan. Kalau nanti kita berhubungan, lu gua talak. Nah, gitu. Jadi kan menggantungkan talaknya dengan berhubungan. Apa kalau menggantung begini orang enggak boleh wata, enggak boleh berhubungan? Kan tetap boleh. Fa innal masyhur, pendapat yang masyhur, annahu bahwasanya talak, bahwasanya talak, annahu tuh hu-nya kembali ke wata, fif, hu-nya ke wata, annahu la yamtani'u alaihi, bahwasanya wata-nya tidak terlarang. Kan ya, wata-nya tidak, kenapa wata-nya tidak terlarang? Karena talak belum jadi. Talak belum jadi, karena talaknya tuh jadi setelah wata, kan begitu taliknya, kan gitu. Talak in wata tuki, talak tuki. Kalau gua wata, kalau gua berhubungan badan sama lu jadi talak. Jadi talaknya tuh digantung dengan wata. Kalau udah wata jadi talak. Tapi sebelum ngomong itu, sebelum terjadi wata, ya kan belum jadi talak. Karena belum jadi talak, orang boleh kemudian menggauli pasangannya. Nanti talaknya terjadi setelah apa namanya nyampurnya itu sudah selesai. Ya, begitu ya. Tanggung nih Fib ya. Kita habisin hari ini, ntar hari Jumat masuk bab baru. Fa idza tajarrada, kalau kemudian apa kelamaan gak Fib? 7:06 nih. Fa idza tajarrada, kalau dia udah ngelepas baju, fa yustahabbu, maka disunnahkan ayyalbasa izaron wa ridaan. Dia memakai izar, yaitu pakaian bawahan, waridaan, selendang, pakaian atasan abyadaini yang warnanya putih, wa na'alaini. Wah, gelas mata. Iya, wa na'alaini, dan juga dua sendal. Sendal maksudnya sendal kaki kanan kiri. Liqaul Ibn al-Munzir, sesuai dengan perkataan Imam Ibn al-Munzir. Thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah nyata, sahih, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, liyuhrim ahadukum fi izarin wa ridain abyadaini wa na'alainaini. Liyuhrim, hendaklah seorang itu ihram bi fi izarin, dalam sebuah baju, maksudnya pakaiannya cuma izar bawahan, waridaan, dan atasan itu selendang, abyadaini warna putih, wa na'alaini, dan dua sendal. Apakah putih wajib apa enggak tuh? Tapi ini anjurannya mustahab. Jadi orang boleh aja kemudian ihram pakai baju batik misalnya. Tapi kan enggak boleh, itu mati ada ininya, ada jahitannya. Wa fi al-Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahrama fi izarin wa ridain. Beliau berihram fi izarin, dengan sebuah izar, wa ridain, dan juga selendang. Izar, selendang, begitu. Wa kadza ashabuhu, begitu juga wa kadza ashabihi, begitu juga yang teriwayat daripada sahabat wa kadza ashabu, apa ashabihi nih? Ini ashabunya nih, naatnya kemana? Annahu alaihi salatu wassalam apa an ibni Abbas ashabihi ashabihi asha ashabahu, naatnya ke annahu, annahu alaihi salatu wassalam wa ashabahu wa kadza ashabu. Wa rawahu Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim aidan an Jabir, dari sahabat Jabir, ammal bait, sedangkan warna putih, kenapa disunnahkan warna putih? Tadi disunnahkan pakai dua potong pakaian, bawahan, atasan. Lalu sekarang kenapa disunnahkan warnanya putih? Fali qawlihi alaihi salatu wassalam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaianmu yang warna putih, fa innaha khairu thiyabikum, sesungguhnya itulah pakaian terbaik kalian, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah kalian dengan pakaian putih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi. Qala, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ini hasan sahih cuma punya Imam At-Tirmidzi ya. Yang lain itu enggak punya, sahih aja. Tapi kalau hasan sahih itu derajatnya sahih dalam pandangan jumhur. Kalau kata Imam At-Tirmidzi hasan sahih, itu berarti derajatnya di versi ulama hadis lain itu sahih. Wa yustahabu ay yakuna jadidaini, dan dua potongan tadi, potongan atasan, potongan bawahan tadi, yustahabu, dianjurkan, jadidaini, dianjurkan yang baru, baru beli, persis kayak kita sekarang, kayak kita ini beli baru kan gitu dari Kementerian Agama. Fa in lam yakun, kalaupun enggak baru, kita enggak punya duit atau Kementerian Agama habis stoknya, fa nadhifaini, enggak apa-apalah punya bekas orang tua kita, punya bekas bapak kita, fa nadhifaini, yang penting bersih. Ngapa enggak apa-apa enggak baru, yang penting bersih. Fa in lam yakun, kalau enggak baru, fa nadhifaini, maka mestinya yang bersih. Wa yukrahul masbuq. Dan dimakruhkan pakaiannya itu yang di masbuq. Masbuq itu diwantek. Boleh, cuman enggak bagus. Maksudnya gimana? Diwantek putih. Jadi kita cuman punya pakaian. Jadi yang model ihram anduk itu kan enggak semuanya. Nanti kita ke tanah haram tuh ketemu ada model kain putih ihram tuh yang dari kain kapan beneran. Ada. Kalau kita alhamdulillah tuh bagus, kain putihnya modelnya anduk yang bisa nyerap keringat begitu. Jadi yang dimakruhkan tuh yang kain putih. Yang itu putihnya itu hasil wantek, masbuk. Masbuk tuh dicat, diwantek. Jadi aslinya tuh warna coklat, aslinya warna biru, kemudian diwantek putih. Boleh enggak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Cuman tidak disukai, dimakruhkan gitu. Ya kira-kira kalau emang dari pabrik langsung bisa dipakai, dipakai. Biasanya kalau dari pabrik tuh masih gatel-gatel. Cuci dulu. Wallahu a'lam. Wa yustahabu, dan juga disunnahkan ayyusalli rak'ataini, disunnahkan salat dua rakaat. Dua rakaat apa nih? Dua rakaat ihram. Dua rakaat ihram. Yaqra'u fil ula, dia baca di rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fil tsaniyah, dan di rakaat kedua, qul huwallahu. Jadi sunnah salat ihram. Tapi salat ihram ini termasuk salat yang enggak boleh dilakukan di waktu al-karah, waktu haram. Waktu haram itu kan 5. Habis subuh, habis asar, matahari terbit, matahari tenggelam, matahari pas di atas kepala. Itu ihram enggak boleh. Salat ihramnya boleh, cuman salat sunah ihramnya enggak. Wa tukrah, ini boleh disebut. Wa tukrahu hadhihi salat, dan dimakruhkan. Makruhnya makruh tahrim. Makruhnya makruh keharaman. Karena awqatul makruha kan karahannya karahat tahrim. Watukruhu hadhihi sholat, dan dimakruhkan makruh tahrim sholat ihram ini fil awqatil makruha, di waktu-waktu yang memang dimakruhkan, diharamkan untuk sholat ala sahih menurut pendapat yang sahih. Karena kan waktu karoha itu, waktu lima itu memang diharamkan sholat-sholat yang sebabnya belakangan. Jadi lima waktu terlarang ini itu kalau sholatnya punya sebab duluan atau punya kewajiban itu gak ada masalah. Seperti tahiyatul masjid, sebabnya kan udah lewat ke tadi itu. Saya tadi masuk masjid, nyampe sini waktu matahari terbit, itu boleh. Kenapa? Karena sebabnya udah terjadi. Atau juga qadha, dia datang ke masjid buat qadha sholat subuh pas matahari terbit misalnya, kan qadha gak ada masalah. Jadi waktu terlarang yang lima itu, yang gak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya itu entar. Seperti sholat hajat, gak boleh di waktu terlarang. Seperti sholat istikharah juga sama. Itu kan minta pilihan, pilihannya terjadi. Jadi sholat yang sebabnya itu belum terwujud. Ihram itu kan entar dia. Jadi kan abis ihram itu kan sebelum ihram. Ihram labaikallahu mahjam, dia berangkat begitu. Adapun ihram dulu kemudian dia sholat, sholatnya bukan sholat ihram, pepenan sholat sunnah ihram. Itu sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak jatuhnya kan begitu. Itu juga sama terlarang di waktu yang terlarang. Kalau sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya udah terjadi begitu, itu yang dibolehkan. Tapi kalau sholat sunnah yang sebabnya belum terjadi, sholat hajat, sholat istikharah, sholat apa lagi, sholat ihram, kemudian sholat sunnah yang hajatnya belum datang, ya termasuk itu sholat apa namanya, minta macam-macam lah itu. Sholat, pokoknya sholat yang sebabnya belum terjadi gitu. Sholat istisqo, Ustaz, sholat istisqo boleh gak di waktu terlarang? Boleh kalau sunnah, karena sholat istisqo itu sebabnya udah terjadi. Sebabnya apa? Kekeringan. Kekeringannya udah terjadi. Walaupun tujuannya minta hujan, tapi sebabnya itu kan kekeringan, dan kekeringannya udah terjadi gitu. Walau sholal faridah, kalau seandainya dia sholat fardu agnat an rak'atil ihram, itu sudah cukup bagi dirinya untuk sholat, artinya sholat wajib yang dikerjakan sebelum dia ihram itu sudah cukup menggugurkan kesunahan ihram. Waqala al-qadhi Husain, dikatakan oleh al-qadhi Husain, inna sunnatur ratibah, sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, duha termasuk rawatib dalam pandangan Syafi'i, witir juga rawatib, kemudian tahajud juga bagian daripada tahajud rawatib, bukan tahajud termasuk rawatib dari sebagian pandangan ulama. Inna sunnata ratibata, sunnah rawatib, yughni anhuma, itu sudah mencukupkan dirinya daripada sholat sunnah ihram yang gorokan. Artinya sebelum ihram dia sholat fardu dulu, lagi ada jemaah zuhur misalnya, sholat zuhur itu sudah cukup sebagai enggak perlu lagi sholat ihram. Atau ratibah qobliyah ba'diyah, itu sudah cukup untuk dirinya, enggak usah lagi sholat sunnah ihram. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Jumat, mudah-mudahan sehat semua, kita bisa ngaji lagi tentang fima yahrumu alal haji fi'luhu, yaitu sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haji. Apa aja yang diharamkan haji, insyaallah besok kita akan pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan juga mohon koreksi dari para guru-guru kami, para asatidz, para dewan guru, para ajengan, tokoh masyarakat, termasuk teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya dengan sangat senang hati sekali mendapatkan koreksi yang tersebut, baik melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi esok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.